Mitra bisnis, pembaca konten mengatakan negara kita seperti hutan rimba di mana hukum tidak berlaku. Seperti contohnya kisruh Gereja Yasmin Bogor di mana Pemda setempat membangkang putusan Mahkamah Agung yang merupakan putusan tertinggi hukum dan tetap tidak mengizinkan jemaat beribadah di gerejanya. Dia juga mempertanyakan peran SBY sebagai pemimpin tertinggi negara yang sepertinya lepas tangan dan menyerahkan penyelesaiannya ke Pemda. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Mestinya tekan-tekan apa kewajiban wali kota. Kalau wali kotanya tidak mengikuti, ya yang bersangkutan gereja itu mesti seogaya mengadukan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri. Ya? Kalau Menteri Dalam Negeri juga tidak bisa, masih tidak menghiraukan, baru minta kepada Presiden. Presiden yang memerintahkan, bukan dia menyerahkan persoalannya itu ke ini. Perintah Presiden langsung untuk mengeksekusi putusan itu ditun ya, tuh, mekanisme daripada eksekusi. Ya tegas dong, dia turun di darat, tapi kan dalam hal keterlibatan umum kan dia bertanggung jawab. Ya harus, seharusnya beliau memerintahkan langsung kepada wali kota untuk menjalankan putusan Mahkamah. Kurang tegas, RI satunya kurang tegas sih. Itu saja. Dia bukan ikut campur, ya, tapi memberikan petunjuk. Bukan ikut campur, bukan intervensi. Tapi amanah dia sebagai presiden untuk memerintahkan aparaturnya melaksanakan. Ya, jelas. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat agar hal ini tidak terus-menerus terulang, Pak? Yang bisa dilakukan ya menghimbau kepada pejabat yang bersangkutan agar melaksanakan eksekusi berjenjang. Dari mulai lurah terus ke atas sampai punya kan presiden. Itu sudah banyak kejadian terjadi kok. Di Jakarta, di mana gubernurnya tidak mengikuti putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ya gubernurnya itu dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya masih tidak acuh, ya akhirnya diajukan kepada Presiden. Presiden yang bertindak. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.